Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'alamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pertemuan kita dalam pembahasan fikih muamalah di kitab Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni. Pada hari ini, insya Allah kita akan bahas tentang sumber harta yang diperoleh dari alam. Karena memang pada dasarnya harta yang kita dapatkan itu sumbernya hanya ada dua. Kalau kita tidak dapatnya dari alam, maka pasti kita akan dapatkan dia dari orang lain. Nah, pada kesempatan ini beliau akan menjelaskan yang sumber harta berasal dari alam. Walamma nabata fi ardihi min kala'in wa syaukin. Ini konteksnya atau contoh yang disebutkan karena memang ada redaksi dari hadis, yaitu berupa rumput dan pepohonan gitu ya. Min kala dan syauk. Kala itu kata beliau adalah rumput dan syauk itu adalah syajar. Jadi kayu-kayu, pepohonan dan juga belukar atau yang lainnya. Nah, kemudian famayam butu fil ardi bi fi'lillahi azza wa jalla. Nah, ini kata kunci yang kita perlu pegang. Jadi kata kuncinya itu tumbuhnya bi fi'lillah. Berarti kita tidak ikut campur tangan di situ. Ada pohon tumbuh, ada kemudian rumput tumbuh, ada semak-semak tumbuh, itu bi fi'lillah. Nanti beliau akan bahas bagaimana dengan pepohonan, bagaimana dengan rerumputan yang itu tumbuh karena kita tanam. Ini akan berbeda hukumnya. Maka kalau yang tumbuh karena usaha dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ikut campur tangan, maka la yajuzu li an abi'ahu, kata beliau. Kita tidak boleh perjualbelikan itu. Kenapa? An-nasu syuraka'u fi salas. Karena kita itu menjadi pemilik bersama atau itu menjadi barang yang dimiliki bareng-bareng. Ada tadi air, kemudian yang jenis-jenis rumput dan kemudian adalah kayu. Sehingga tidak sah untuk kita perjualbelikan yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di alam ini. Nanti kita akan lihat perincian detailnya. Terus kalau misalkan kata beliau, fa in kuntu ahtajuhu li ra'i ibili au baqari. Nah, biasakan kalau rumput itu kita pakai untuk apa? Kita perlu rumput untuk pakan ternak. Kita perlu rumput untuk pakan kambing, sapi dan yang lain-lain. Maka nanti kalau misalkan di tanah kita punya pekarangan atau kita punya tanah, di situ tumbuh rumput. Maka siapa yang berhak untuk mengambil rumput itu, maka kita adalah orang yang paling berhak. Karena memang itu berada di atas tanah milik kita. Sehingga kita boleh kemudian menghalangi orang lain. Kalau misalkan ada tetangga, ada orang yang kemudian sudah tahu, ya kan ini tumbuhnya di alam. Bapak nggak tanam. Berarti ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti saya boleh kalau gitu pakai. Nah, kita bilang, lah saya butuh. Maka Anda tidak berhak. Tapi kalau misalkan saya tidak butuh, silakan Anda ambil dan kita tidak berhak untuk menghalangi. Kecuali kata beliau, kalau memang nanti orang kemudian ngambil, orang potong rumput dan akhirnya itu akan merusak tanaman kita. Karena misalkan di kebun kita tadi, kemudian di wilayah tadi ada tanaman-tanaman kita, kemudian ada hal-hal yang kalau orang lain masuk itu beresiko untuk merusak. Maka kita boleh untuk halangi atau kita boleh larang orang lain untuk tidak masuk. Dan kata kuncinya adalah sahibul ardi ahaqqu bihi. Jadi kalau memang kita butuh, kita tidak perlu khawatir, kita yang berhak untuk mendapatkan atau menggunakannya. Nah, di sini kemudian beliau menjelaskan bagaimana kalau misalkan ada pepohonan, ada pakan ternak yang itu biasanya kita tanam. Ya, ada jenis-jenis rerumputan yang itu memang ditanam khusus untuk pakan kambing, pakan sapi. Maka kata beliau, kita bisa tahu bahwa ulima minhu annama ambatahul insan. Kalau itu kita tanam sendiri, maka kita berhak untuk menjual. Jadi kalau kita kemudian potong, kita ambil, kita jual, silakan. Ya, bukan hanya rerumputan tapi pepohonan juga dan seterusnya. Berikutnya kata beliau, kita bisa buatkan klasifikasi atau kita bisa buatkan perincian bahwa tanaman-tanaman yang tumbuh di atas bumi ini gitu ya. Famana bata fi ardihi minazzar'i wasyajari fi bai'ihi tafsil. Kita bisa buatkan dia perincian. Yang pertama adalah kalau kita yang menanam ya, idza ambatahu, kita yang menanam maka berarti itu jadi milik kita dan yajuzu bai'uhu. Kita boleh jual. Karena itu adalah usaha kita, itu adalah upaya kita sehingga kita berhak untuk jual barang itu. Namun nanti dalam kaidah jual beli buah ada beberapa syarat ya. Ini biasanya bersinggungan dengan jual beli ijon. Maka beliau bilang perhatikan buahnya harus benar-benar sudah layak untuk dipanen. Kalau itu bentuknya buah-buahan. Nah jenis kedua adalah idza kana min indillah. Itu murni kayak kita punya tanah, kita tidak olah. Lalu ada rerumputan, ya ada semak belukar yang itu memang tumbuh secara alami. Karena tanah itu kalau kita biarkan ya pasti semak. Yang seperti itu, lam yatasabab fihi, kalau kita tidak ada urusan di situ, kita tidak tanam, kita tidak kelola, maka tidak berhak kita untuk memperjualbelikan karena nanti itu berlaku hukum milik bersama. Ini menurut pendapat pertama. Jadi mungkin ada yang komplain gitu kan. Lah gimana dong kalau itu jadi milik bersama rugi, kan itu tanah punya saya, kebun punya saya. Kok tiba-tiba ada rumput yang saya sengaja biarkan atau saya tidak sempat urus lalu jadi milik bersama itu gimana? Nah ini baru pendapat satu, kita akan lihat nanti pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah ini pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan kalau istambatahu, kalau memang dia yang menanam maka yajuz bai'uhu. Dia boleh untuk jual, kalau tidak maka tidak boleh. Ini poin kurang lebih sama sebenarnya. Gitu ya. Kalau misalkan dia meninggalkan atau tanahnya dibiarkan, tidak diolah, tidak ditanam, lalu muncul rumput, muncul yang lain, maka itu adalah bukan urusan dia atau itu tidak tumbuh karena usaha dia. Ini kembali ke apa namanya, mirip seperti yang pertama tadi, gitu ya. Termasuk juga nanti sumber air. Jadi kalau sumber air juga seperti di pembahasan sebelumnya, kita sudah katakan itu bagian daripada harta karena dia bernilai. Dan nanti ada air yang memang dari alam itu kan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Wa idza ja'al ma' wa nazala fiha sara mulkahu. Oke. Nah yang ketiga, mengatakan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, boleh, silakan, Anda berhak untuk menjual. Jadi ucapan, di pendapat ketiga ini, beliau memberikan interpretasi atau penafsiran bahwa betul ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa annas syuraka, manusia itu menjadi pemilik bersama pada tiga hal tadi, tanaman, pepohonan, dan kayu-kayu, air, gitu ya. Ini berlaku pada tanah yang ghairil ardi mamlukah. Jadi tanah yang tidak ada pemiliknya. Itu silakan Anda klaim jadi milik bersama. Tapi kalau tanahnya sudah ada pemiliknya, maka itu tidak lagi menjadi milik bersama. Tapi rumputnya, airnya, kemudian pepohonan yang ada di situ, itu sudah include jadi milik yang punya tanah. Sehingga kata beliau manabata 'alaiha yatba'uha fayakunu mulkan lahu. Jadi istilahnya tanah itu punya orang, maka apa yang muncul di atas tanah itu ikut kepada status tanah tadi, berarti milik yang punya tanah. Sehingga ada tiga pendapat di situ. Dan beliau di sini tidak menyebutkan ya mana yang lebih kuat. Wa yamlikuhu akhidhuhu. Nah, ini kembali kepada kasus air. Jadi intinya yang kita diskusikan biasanya, yang dibahas oleh para ulama, harta yang berasal dari alam itu biasanya sedikit. Karena memang pada dasarnya kita itu mencukupi kebutuhan atau mendapatkan harta kita itu dari orang lain. Kan kita kalau mau misalkan sayur-sayuran kan kita nggak nanam sendiri. Beli di pasar. Kemudian kalau kita butuh air ya beli di warung. Jarang kan kita kemudian ke sungai ngambil sendiri. jarang gitu. Makanya pembahasan ini juga tidak terlalu banyak dan tidak sebanyak pembahasan tentang muamalah atau sumber harta yang berasal dari orang lain. Nah, kalau memang gitu ya, ada air yang di alam tadi, katakan di sungai ataupun mungkin di danau, kita nggak berhak menjual. Terus kalau saya mau jualan air gimana? Karena memang ini prospeknya bagus. Misalkan di satu wilayah, ada daerah-daerah itu airnya gambut. Gambut itu airnya coklat gitu ya, kayak air teh. Nah, sementara kalau saya ambil air yang jernih tadi, orang bisa pakai untuk cuci, orang bisa pakai untuk minum. Nah, saya mau jual. Cara pikir tadi kalau kita jual masyarakat, kita bilang, Pak, ini ada sungai, ada danau, Bapak ambil sendiri, itu nggak boleh. Terus solusinya gimana? Ya sudah, solusinya adalah kita ambil atau kita tempati, kita masukkan ke misalkan ke jerigen atau ke wadah, baru kemudian kita jual. Nah, ini makanya kata beliau, kalau air ya, kita masukkan ke wadah. Kemudian kalau misalkan rumput kita potong, kemudian juga kalau kayu, ya, kalau kayu biasanya apa? Kita datang ke hutan kan? Kita datang ke hutan, kemudian kita tebang, lalu kemudian kita potong-potong, kita iketin, baru bawa ke pasar. Itu boleh. Karena di situ kita ada usaha, ada upaya. Yang tidak boleh itu kemudian kita datang ke pasar, Pak, mau kayu enggak? Ya, ambil sendiri di hutan, saya jual. Itu tidak diperbolehkan. Kecuali memang hutannya adalah hutan produksi. Kita yang tanam, kita yang rawat, itu lain cerita. Nah, kalau air juga sama. Air ya kalau kita sudah masukkan ke tangki, itu berarti sudah ada upaya kita mengemasnya. Ini poinnya. Li'anahu hazahu. Ini poinnya adalah kita sudah kemas dia. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang bertanya. Kalau kita ambil pendapat yang mengatakan tadi, rumput, kemudian air, lalu kayu itu milik bersama, berarti kita bebas dong ngambil di tanah orang lain. Nah, kemudian ada yang komplain nih, pemilik tanah tiba-tiba pas buka pintu belakang, kok ada orang ngambil masuk ke pekarangan, masuk ke tanah saya. Nah, dia kemudian bilang, limadza tadaita ala ardi, Pak, Bapak kok masuk tanpa izin ke tanah saya, terus Bapak ambil kayunya, Bapak ambil rumputnya. Terus gimana nih solusinya? Maka menurut pendapat yang mengatakan itu milik bersama, okay. Anda bersalah karena tadi Anda tidak izin kepada si pemilik. Akan tetapi Anda berhak atas apa yang Anda ambil. Kayunya, kemudian rumputnya. Makanya tadi kan, yamlikuhu akhizuhu. Anda berhak, itu jadi milik Anda karena ada upaya di situ. Dan kemudian juga, itu jadi milik Anda, bisa dijual, tapi Anda bersalah karena masuk tanpa izin. Jadi pendapat yang ketiga tadi mungkin yang lebih jelas gitu ya, yang lebih aman dan hati-hati sehingga tidak terjadi keributan. Jadi kalau misalkan kita mau ambil ya izin dulu, kita minta sama orangnya, cari pemiliknya, Pak, ini kayu kalau tidak diambil saya boleh ambil tidak? Rumput saya boleh minta nggak rumputnya? Biasanya sih kalau di desa-desa itu orang akan izinkan silakan Pak diambil aja kayunya dan seterusnya. Kemudian wa an yakuna maqduran ala taslimihi. Nah, sekarang kita masuk ke syarat jual beli yang kelima. Syarat jual beli yang kelima diskusinya adalah maqduran ala taslimihi. Barang yang ditransaksikan, barang yang diperjualbelikan itu harus bisa diserah terimakan. Ini poinnya. Ya. Jadi kata kuncinya itu harus bisa diserah terimakan. Karena kan tujuan jual beli itu adalah perpindahan kepemilikan. Lah, untuk apa kita jual beli? Untuk apa kita lakukan akad kalau ternyata objeknya tidak bisa diserah terimakan? Maka tidak terwujud tujuan dari akad itu sendiri. Nah, kemudian di sini kata beliau, yakunu itu ya'ud ala al-ma'kud. Apa yang harus diserah terimakan? Ya, objek akad. Objek akad itu bisa uang, bisa barang. Jadi bisa dari pihak si penjual dan bisa dari pihak pembeli. Jadi penjual harus bisa pastikan ini barang sampai ke pembeli. Dan si pembeli juga harus bisa pastikan bahwa sesuatu yang dia pakai untuk bayar itu juga bisa sampai ke penjual. Sehingga dua pihak berkewajiban untuk memastikan itu. Maka yustarat an yakuna al-mabi awis saman makduran ala taslimhi. Bisa diserah terimakan. Kemudian poin berikutnya adalah dalil gitu ya. Jadi ini adalah perincian saja, intinya tujuannya supaya bisa berpindah kepemilikan. Kalau tidak bisa diserahkan ya nanti kepemilikannya gimana? Si pembeli dikatakan sudah memiliki tapi barang nggak ada di tangannya dan barang juga nggak berada di bawah kontrol si pembeli. Ya ini berarti tidak terwujud maksud dan tujuan jual beli itu sendiri. Apa dalilnya? Kenapa ketika transaksi itu harus bisa barangnya diserah terimakan? Yang pertama adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Objek yang pertama dibicarakan adalah khamr. Kemudian maisir, judi. Jadi khamr, judi, kemudian nyembah berhala, ya, undian seperti itu rijsun. Ini perbuatan yang tercela, tindakan itu termasuk perbuatan setan, maka jauhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang berhubungan dengan pembahasan kita dari ayat Al-Maidah ayat 90 ini adalah jual beli yang tidak bisa diserahkan layak dirala taslimihi minal maisir. Itu kata kuncinya. Jadi nanti kalau barang bisa kadang diserahkan, ada kemungkinan tidak bisa, itu jatuhnya jadi seperti judi. Nah, ini nanti kaitannya dengan pembahasan goror. Ya, kalau kita akad jual beli, itu barang harus sifatnya pasti bisa diserah terimakan. Tapi kalau bentuknya peluang, peluang itu bisa saja kan 90% misalkan. 90% memungkinkan untuk diserah terimakan, tapi 10%-nya tidak memungkinkan. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Alasannya apa? Kalau kita menjual bai' ma la yaqdir, tidak bisa diserah terimakan, maka ini nanti biasanya harganya pasti jauh lebih murah di bawah harga normal. Kenapa? Si pembeli kan dalam posisi bahaya, dalam keadaan untung-untungan. Qad yahsul alaihi wa qad la yahsul. Ada kemungkinan dia bisa dapat barang dan ada kemungkinan barangnya enggak bisa dia terima. Yang berikutnya, beliau berikan contoh. Contoh dalam keadaan kalau misalkan barang itu normal. Barang normal misalkan harganya 100. Tapi kalau misalkan barangnya dicuri orang, ini contohnya misalkan kita punya barang, harganya normalnya 100.000, tapi karena barangnya hilang, kemudian kita mau jual, kita bilang sama pembeli, Pak, barangnya kemarin dicuri orang, kalau Bapak mau beli separuh harga, 50%, nanti Bapak cari gitu ya. Kalau barangnya ketemu, jadi punya Bapak, kalau enggak ya berarti ya sudah, Bapak enggak dapat. Nah, itu poinnya. Sehingga di situ nanti akan ada dua kemungkinan. Si pembeli itu imma ghaniman wa imma ghariman. Yang namanya judi itu kan akan muncul dua kemungkinan, dua peluang. Kalau enggak untung, ya buntung. Kalau enggak untung, ya rugi. Artinya enggak mungkin kan di dalam perjudian itu semua pihak diuntungkan, enggak mungkin. Kalau satu yang menang, pasti satunya akan merasa dirugikan. Nah, ini poinnya yang beliau sampaikan di sini. Ini kaidah dalam masalah perjudian. Ya, kalau judi itu biasanya bentuknya permainan, tapi kalau goror itu biasanya dalam transaksi dan dalam akad. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa syarat sah jual beli yaitu adalah harus bisa diserah terimakan, itu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kita dilarang makan harta orang lain, ngambil harta orang lain dengan cara batil. Kita hanya boleh dengan cara jual beli dan taradin minkum, saling ridho. Bagaimana sisi pendalilan dari ayat ini? Wa wajudilalah, barang yang ya'jiz antaslimihi, barang kalau kita beli tapi kita tidak bisa serahkan barangnya, maka biasanya kalau manusianya masih normal, dia enggak ridho. Kebanyakan itu la yardo bihi. Ini ya kaitannya dengan ayat. Ayat itu bilang, kalau kita pengen punya barang yang ada di tangan orang, beli. Dan belinya harus ridho. Nah, kalau barang tidak bisa diserahkan, itu biasanya orang gak ridho. Contoh, misalkan kita transaksi online gitu ya. Ada orang jualan online, terus kita beli. Kita sudah transfer uang. Terus barangnya gak nyampe. Atau mungkin barangnya nyampai, tapi hanya kotak kosong. Isinya tidak ada. Nah, kita tidak ridho biasanya. Berarti orang tadi mengambil harta kita dengan cara yang zalim, dengan cara yang batil. Kemudian yang kedua, yang ketiga dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Kenapa sih kita wajib untuk bisa memastikan bahwa barang ini harus bisa diserah terimakan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bai al-gharar. Ini dalil yang tentang goror, diriwayatkan oleh Muslim. Tinggal nanti bentuk goror itu macam-macam. Di sini al-ma'juz antaslimihi labudda antankus qimatuh. Jadi pasti akan berkurang harganya karena orang tidak mau kan kalau misalkan beri motor curian atau yang lain yang di situ mengandung resiko, otomatis biasa harga akan berkurang. Dan kata kunci yang kita perlu pegang di sini adalah ini. Ghaniman dan ghariman. Ini akan selalu ada. Jadi di hasil akhir itu, transaksi-transaksi yang mengandung goror, itu nanti endingnya pasti akan muncul satu dari dua. Ketika ada yang diuntungkan, satunya pasti dirugikan. Satu dirugikan, satunya diuntungkan. Beda dengan jual-beli normal. Kalau jual-beli normal ya sama-sama untung. Jadi win-win gitu ya. Sama-sama menang dia, sama-sama diuntungkan. Tapi kalau goror, itu biasanya akan timbul yang namanya pihak diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Kemudian yang keempat dalilnya adalah secara logika, kata beliau, ya, binawar as-sahih. Apa dalil secara logika, secara akal sehat kita, kenapa kita kalau transaksi itu harus bisa memastikan barang sampai ke pembeli atau sampai ke penjual? Jawabannya adalah karena kaum muslimin itu punya kewajiban agar mereka itu satu hati, agar mereka itu saling mencintai, agar mereka itu hubungan satu dengan yang lain tidak renggang. Nah, ini prinsip awal. Dan apabila transaksi yang dilakukan atau ada jual beli yang dilakukan ternyata buat mereka saling gak suka, buat mereka kemudian saling gak tegur sapa, ini berarti perbuatannya harus dihindari. Pastilah ya, kalau misalkan kita melakukan akad yang mengandung goror, kita sudah transfer uang, tiba-tiba kita ditipu, barangnya tidak nyampe, atau kita sudah bayar sesuatu, tapi hasilnya tidak seperti yang kita perkirakan. Teman kita untung, yang satunya rugi, maka biasanya akan muncul sakit hati, biasanya akan muncul rasa iri. Intinya adalah hal-hal yang merusak persatuan dan kemudian kasih sayang sesama kaum muslimin. Dan ini adalah hal yang lumrah, ini adalah hal yang normal. Kalau kita masih sehat gitu ya, biasanya kita akan ngerasa seperti itu, ngerasa nggak nyaman kalau kita kemudian merasa dirugikan dan tidak adil. Hingga ini dilarang oleh syariat kita secara mutlak. Jadi syariat Islam itu melarang, menjauhkan umatnya dari hal-hal yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah ini. Karena dia bertentangan dengan rasa cinta, dia bertentangan dengan kasih sayang tadi. Sehingga kita bisa simpulkan di sini, dalilnya itu adalah Al-Quran, kemudian sunnah, dan secara logika itu juga menguatkan atau mendukung kalau kita memang harus serah terimakan barang itu dan pastikan barang bisa sampai kepada pihak yang melakukan akad. Nah, sekarang contoh-contoh. Beliau kemudian mengatakan di sini beberapa contoh yang berkaitan dengan syarat ini. Berarti kita bahas sekarang studi kasusnya. Apa contohnya transaksi yang mana di situ terjadi goror? Di situ tidak ada yang namanya serah terima atau kita tidak bisa pastikan terjadinya serah terima. Maka apa contohnya? Fala yasihu bai'u abikin wa syaridin. Kita tidak boleh atau tidak sah hukumnya melakukan transaksi jual beli pada abik dan wasyarid. Abik itu adalah budak yang kabur. Kalau syarid itu adalah hewan. Jadi misalkan nih, kita punya kambing. Kambingnya hilang tadi malam. Terus kita bilang sama tetangga, "Mas, mau beli kambing enggak punya saya?" "Mana kambingnya? Hilang tadi malam." "Terus gimana?" "Ya pokoknya saya jual separuh harga. Ya paling masih sekitaran sinilah." Itu tidak diperbolehkan. Entah itu, kata beliau, ya. Bagaimana kalau kita menjual dan kita tahu khobarnya? Artinya kita tahu, mas, kambing saya tadi malam hilang. Nah, yang nyuri itu bapak sebelah. Sebelah kanan rumah dia ternyata yang nyuri, gitu kan. Nah, dia tawarkan ke yang sebelah kiri. Dia datang, pak, kambing saya tadi malam dicuri. Yang nyuri itu orang sebelah, kan, gitu. Bapak mau nggak beli? Bapak nanti ambil aja di sebelah sana, gitu ya. Nah, itu kira-kira gimana? Tidak sah juga, kata beliau. Karena ghair makdur ala taslimihi, tidak bisa diserah terimakan. Saya sebagai penjual kan tidak bisa serahkan kambingnya ke tetangga sebelah kiri. Karena bisa saja orang sebelah kanan ketika didatangi oleh sebelah kiri, pak, itu kambingnya orang tengah kita kan gitu ya. Oh enggak, ini kambing saya nih gitu kan. Saya dapat ini atau saya punya gitu. Nah ini kan kacau nanti. Nah cuma nanti kita akan lihat bagaimana kalau tetangga sebelah kiri ini bisa ngambil secara paksa yang di sebelah kanan. Misalkan yang tetangga sebelah kiri itu adalah katakan pejabat, ya polisi gitu ya, tentara, atau dia kepala preman misalkan gitu ya. Nah, orang sebelah kanan ini rakyat biasa gitu kan. Mungkin dia akan takut itu. Nah itu nanti kita lihat pembahasannya. Jadi ketika kondisinya tidak memungkinkan untuk diserah terimakan, la yastati an yusallimah lil mushtari, maka sekalipun kita tahu gitu, kita tahu tuh barangnya hilang, dicuri siapa, adanya di mana, tetap tidak diperbolehkan. Apalagi kalau misalkan nanti terlibat dengan birokrasi dan administrasi yang ribet. Ya, ini kalau kaitannya dengan barang-barang, kadang kan ini kan contoh sederhana saja gitu ya. Barang saya atau kambing saya dicuri tetangga sebelah kanan, nanti saya jual kepada orang sebelah kiri. Ini kan gampangnya gitu. Nah nanti kalau ada barang itu kayak motor, kemudian mobil, itu kan kadang dijualnya, itu kan tidak mungkin sama tetangga sebelah gitu kan. Atau tidak mungkin dijual di sekitar situ. Pasti dia akan jual ke beda pulau, ya, akan jual ke beda provinsi. Nah itu kan tentu nanti akan ribet lagi urusannya. Berikutnya adalah yang beliau sebutkan di sini, ketika tidak memungkinkan maka tidak bisa diperjualbelikan. Fala yasihu bai'u abikin. Nah, di sini, nah ini yang faedah tadi. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, berarti kalau kita baca sekilas statement dari penulis, itu berarti berlaku secara mutlak. Dalam artian kita tidak peduli apakah si pembeli nanti mampu untuk ngambil atau tidak. Jadi pokoknya ya tidak sahaja gitu secara mutlak. Walaupun bisa saja kan si pembeli itu mampu untuk mengambil barang yang kita jual tadi. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan in kana qadiran ala raddi fa innal bai' sahih. Kalau kita mampu, maka jual belinya menjadi sah. Kalau kemampuan untuk mengembalikan atau kemampuan untuk menyerah terimakan itu terwujud dalam akad, maka menjadi sah. Alasannya, tadi haramnya kenapa? Karena tidak bisa diserah terimakan. Berarti kalau gitu secara logika, begitu bisa diserah terimakan, hukumnya menjadi boleh. Jadi hukum itu kan tergantung illahnya, tergantung sebab alasannya. Kalau alasannya tidak ada, ya kita nggak bisa mengatakan haram. Buktinya bisa diserah terimakan kok, gitu ya, itu poinnya. Nah ini berarti harus ada dua poin. Poin satu adalah dia tahu di mana barang yang hilang tadi. Dan poin kedua adalah wahwa qadirun ala akhzihi. Syarat kedua, si pembeli ini harus mampu mengambil tanpa kesulitan atau tanpa kerepotan. Sehingga berarti otomatis jual belinya menjadi sah. Ya. Dengan catatan si penjual tidak menipu. Si penjual tidak menipu dan di situ ada unsur yang keterbukaan di antara mereka. Kemudian yang berikutnya, beliau mengatakan di sini, jangan sampai si pembeli gitu ya, si pembeli ini kadang kan di masyarakat itu ada ini ya, kadang kita juga kalau beli itu pengen dapat harga murah. Jadi kalau memang kita mampu, gitu ya, kalau memang kita nggak mampu tuh ngambil barang yang hilang tadi, kita beli ke B, terus jangan sampai kemudian kita mengesankan, gitu ya, jangan sampai kita mengesankan kalau kita itu nggak bisa ngambil. Nah, misalkan tadi nih, tetangga saya sebelah kiri, saya jual kambing kan, pak, kambing saya tadi malam dicuri sama tetangga sebelah kanan, saya jual ke bapak. Nah bapak ini sebenarnya dia mampu, gitu loh. dia punya relasi atau dia istilahnya tokoh atau dia punya power lah di kampung itu. Tapi dia mengesankan, aduh mas, itu repot itu urusan sama bapak sebelah itu. Gitu ya. Kayaknya agak susah deh diambil itu. Tapi ya saya akan coba mas gitu ya. Saya akan coba, berapa harganya? Saya beli 1 juta ya. Atau saya beli 500 ribu misalkan. Harga normal misalnya 3 juta. Jadi bapak sebelah ini yang sebelah kiri itu mengesankan ke saya sebagai penjual, seakan dia tidak mampu. Seakan dia tidak mampu mengambil, padahal dia mampu. Nah ini tidak diperbolehkan. Ya. Nah ini yang menjadi catatan. Berikutnya adalah contohnya hewan. Kalau tadi sebenarnya adalah bahas budak. Ya, bahas budak ini juga sama ya untuk kasus hewan. Kata kuncinya sama. Wa ujiza anha fahiya dakhilatun fi hadza. Nah, walaupun di dalam hadis ataupun di dalam teks di sini disebutkan adalah unta. Bagaimana kalau yang hilang itu adalah sapi? Bagaimana kalau yang hilang itu adalah yang kabur misalkan kambing? Ya hukumnya sama. Jadi kalau kita nunggu sapi, nunggu unta yang hilang kan tidak ada unta di tempat kita. Kita punyanya ayam, kita punyanya kambing, kita punyanya sapi ya, ya itu nanti. Dan itu hukumnya sama. Wa ujiza anha fahiya dakhilatun fi hadza. Kemudian wa tair fi hawa. Nah, bagaimana dengan burung? Jadi kadang kita ini kan ada yang suka pelihara burung gitu ya. Senang dengar kicauan suaranya. Jadi kalau dengar suara burung itu kayak lagi di desa gitu, kayak lagi di kampung. Jadi rumah itu rasanya nyaman. Nah, misalkan di sini ambil contoh burung yang jinak apa? Merpati kata beliau. Misal an yakuna indal insani hammam. Dia punya merpati. Nah, cuman sekarang lagi enggak di sangkarnya. Jadi sangkarnya dibuka dan terbang. Pokoknya lagi enggak di rumah dia. Lalu kemudian dia jual ke temannya. Pas ada temannya datang, terus dia bilang, eh ini merpati saya itu bagus loh. Jinak dia. Saya jual ya ke kamu. Mau enggak? Oh boleh, boleh gitu kan. Maka hukum jual belinya tidak sah, kata beliau. Kenapa tidak sah? Ghair makdur alaihi. Karena kan tadi syarat sah jual beli itu harus bisa diserah terimakan. Kalau ini, berarti nggak bisa diserah terimakan. Nah, nanti diskusinya gini, misalkan ya. Diskusi berikutnya adalah, wa kana min adatihi an ya'ti fil lail. Tapi kan merpati ini jinak. Biasanya dia ketika kita buka sangkarnya pagi, dia keluar. Nanti sore dia pulang. Berarti kan memungkinkan toh diserah terimakan. Dia setiap sore, pokok setiap menjelang maghrib dia pulang. Terus kemudian yabid fi makani, tidurnya di rumah. Begitu seterusnya, ini sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ya, sejak dia mulai bisa terbang ya seperti itu. Dia pagi keluar, kemudian sore balik lagi, tidur di rumah. Besok pagi keluar lagi, jalan-jalan, dan seterusnya. Maka kata beliau, la yasih bai'uhu. Tetap tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena masih ada peluang di situ. Peluang apa? Peluang burungnya tidak bisa diserah terimakan. Contoh kata beliau di sini. Wa in kana alifan lirujuk. Iya, kita sepakat ini burung jinak dia. Artinya dia secara niat nggak ada niat buruk lah nih si burung untuk kabur gitu ya. Dia pokoknya begitu sudah waktunya pulang dia pulang pasti. Tidurnya di rumah. Akan tetapi ada faktor eksternal kata beliau. Fakot yurma. Pas dia lagi terbang sama anak-anak diketapel. Di senapang. Mungkin enggak? Mungkin kan gitu loh. Pas dia lagi jalan pulang, tiba-tiba dilempar. Gagal dia enggak nyampe rumah mati. Ya. Atau mungkin dia nabrak sesuatu gitu. Intinya adalah laisa baina aidina al'an. Barangnya enggak ada sekarang. Di hadapan kita tuh enggak ada. Jadi saya sebagai penjual misalkan, saya enggak bisa serahkan langsung ke pembeli. Itu poinnya. Walaupun besar sih, mungkin 99% dia bakal balik gitu kan. Karena memang sudah rutinitas habit dia seperti itu. Tapi ada 1% di situ kemungkinan dia kecelakaan di jalan, kemudian tadi mati dan seterusnya. Yang berikutnya. Kalau ya barangnya itu balik, maka sah jual belinya. Kalau tidak, maka pembeli berhak untuk membatalkan wa hadzal qaul ashah. Nah, terus gimana dong solusinya gitu ya? Solusinya adalah gantung dia, akadnya gantung. Digantung itu maksudnya, oke, okay, kata teman kita bilang, saya beli deh merpatinya. Burung kamu saya beli tadi, tapi gitu ya, kalau dia kembali, berarti sah, lanjut tuh jual belinya. Tapi kalau kemudian qadarullah, tiba-tiba dia nggak balik. Malam ini, dua hari, tiga hari nggak balik. Maka kita sebagai pembeli, teman tadi sebagai pembeli, berhak untuk membatalkan. Mas, ini gimana nih? Ya, saya tahu kamu nggak punya niat jahat. Kemudian juga peliharaan kamu juga nggak ada niat jahat. Tapi ya, mungkin sudah takdirnya gitu ya. Dia mati, maka saya batalkan akadnya. Nah, ini adalah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini. Berikutnya, fa'idha hadara wa aradal ba'i. Kemudian, nah, gimana kalau sudah akad? Ini tiba-tiba dari penjual nih, kata beliau. Jadi si temannya ini katakan nginep ya. Nginep gitu, nunggu ini. Nunggu di tempat kita. Pas sore, datang tuh burungnya. Datang, masuk sangkar. Tadi sudah deal mereka. Zuhur misalkan, atau pagi sudah deal. Oke lah, kita tunggu aja gitu ya. Saya juga kebetulan senang punya peliharaan di rumah, kata yang mau beli. Ternyata si penjual gak mau nyerahin. Jadi pas lagi sholat atau pas asar itu dia pikir-pikir gitu kan. Duh, sayang nih kalau saya lepas. Sayang nih kalau saya jual. Akhirnya dia bilang, aduh mas, kayaknya saya gak jadi deh serahin. Maka solusinya gimana? Kita harus paksa dia. Gak bisa pak, ini kan sudah akad. Bapak harus serahin. Kenapa? Karena transaksi jual belinya sudah sah. Antara bapak dengan teman bapak itu sudah jual beli. Jual beli dan sudah sah akadnya. Berarti nanti barang harus bapak serahkan. Tapi kalau misalkan nanti barangnya atau burungnya tidak kembali ya, si pembeli berhak untuk membatalkan. Kenapa pembeli berhak membatalkan? Karena dia tidak membeli sesuatu yang tidak ada faedahnya. Nah, dia membeli apa gitu kan? Membeli apa? Nggak ada. Kalau burungnya mati kan berarti tidak bisa diserahkan. Ini poinnya ya. Berarti ini contoh kalau bentuknya tadi yang pertama adalah hewan yang kabur. Entah itu kucing atau sapi gitu ya. Sapi, kambing tadi. Hewan ternak biasanya yang sering kabur. Ayam juga. Kemudian hewan peliharaan yang kedua adalah burung. Tadi juga sudah dicontohkan konteksnya seperti apa. Yang ketiga, beliau mencontohkan adalah samak. Ini ikan yang ada di air. Dan kita tidak boleh menjual ikan yang ada di air. Walaupun, ya, walau kana mar'iyan, kita bisa lihat ikannya. Jadi kalau kita punya kolam nih, ya kolam, kan ada ikannya tuh, kelihatan. Kita jual. Nah, di sini berarti seakan penulis, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalamul mu'alif, walau kana mar'iyan, bimakan yumkin akhdhuhu minhu. Jadi seakan penulis tidak membedakan. Bisa dilihat plus bisa diambil, itu seakan menjadi haram gitu kan. Padahal kan sebenarnya tidak. Yang benar, walakin nasahi alladhi masya'alaihi fil arad, kalau kita bisa lihat dan kemudian kita bisa ambil, hukumnya sah. Ya kalau kita sebagai apa peternak ikan, yang punya ikan kan tidak mungkin kita nunggu angkat dulu, baru kemudian kita jual. Biasanya ikannya di kolam gitu. Di kolam kemudian penjual datang. Ya, bu beli ikannya berapa? 2 kilo gurame misalnya kan. Mau langsung dibersihkan atau enggak? Ya, udah deal dulu. Biasa baru kemudian kita suruh karyawan gitu kan. Tolong diambilkan gurame yang 2 kilo. Gitu. Sehingga kalau dia bisa dilihat dan bisa diambil dengan mudah. Beda ya kalau misalkan airnya di ikannya di sungai atau ikannya di laut. Kita enggak bisa, enggak punya kontrol. Ini jadi masalah. Nah, di sini beliau menyebutkan seperti ikan yang ada di kolam. Kalau di kolam itu kan artinya memungkinkan bagi kita untuk mengambil. Tapi kalau yang ada di laut, yang ada di sungai, ya itu jelas tidak sah. Gimana caranya? Kita tidak bisa langsung nyemplung juga nggak langsung dapat, gitu ya. Yang berikutnya kata beliau, ya ini tadi kata kuncinya, pokoknya kalau tidak bisa diambil dan tidak bisa kita serahkan, ya hukumnya tidak sah. Tapi kalau tidak kelihatan misalkan, kan ada kolam ikan itu kadang airnya keruh, tapi di dalam itu banyak ikannya. Jadi biasanya petani ikan itu kan, peternak ikan yang sudah siap panen, itu kan dimasukkan ke kolam khusus. Nah airnya keruh, berlumpur misalkan. Kita tidak bisa lihat tuh dari atas, tapi kemudian kita tahu di situ ada ikan. Ya itu hukumnya juga sama, tetap sah, ya diperbolehkan. Karena memungkinkan untuk diserah terimakan. Nah ini menarik ya, ada tentang barang curian. Wala maghsub min ghairi ghasibihi au qadir ala akhzihi. Ini kadang di masyarakat itu banyak terjadi. Jual beli barang curian. Jadi maksud barang curian itu apa? Definisinya barang yang diambil dari pemilik secara paksa. Jadi tanpa izin tuh ngambilnya. Maka tidak sah memperjualbelikan barang curian min malik, dari si pemilik. Seperti kasus tadi lah ya, seperti kasus tadi, saya punya kambing dan kambing saya dicuri. Anggaplah saya nggak tahu siapa yang curi, pokoknya atau bisa juga saya tahu. Maka tidak sah hukumnya saya menjual barang saya, kambing saya, apapun itu harta saya yang dicuri. Kenapa? Ya nanti kaitannya tidak mungkin untuk diserah terimakan. Bagaimana kalau misalkan si pemilik barang curian tadi menjual kepada pihak ketiga, hukumnya tidak sah. Alasannya sama, ghair magdur ala taslimihi. Kita tidak bisa serah terimakan, ya namanya barang curian itu di tangan maling. Kalau nanti pembeli minta, mana barang yang kamu jual? Di tempat si maling, tempat si pencuri. Yang berarti tidak bisa diserah terimakan. Nah, cuman ada pengecualian di sini. Ya, ada pengecualian yang ini mungkin agak melegakan kita. Min ghairi ghasibihi al-qadir ala akhdihi. Apa pengecualiannya? Dua orang. Ya, ada dua poin di situ. Fa'inkana min ghasibihi, yang pertama adalah dari malingnya sendiri. Jadi kita tahu nih, kayak saya tadi misalkan, punya kambing, kambing dicuri oleh tetangga sebelah kanan. Dan saya tahu dia yang curi, dia yang ambil, saya datangi. Dan saya bilang, Pak, itu kambing saya, Pak. Loh, enggak, itu kambing saya. Ini, Pak, saya udah punya chipnya, gitu ya. Setiap kambing saya kasih chip, Pak, gitu ya. Saya kasih detektor, Pak. Nah, ini remote-nya. Kalau Bapak enggak percaya, gitu ya. Saya punya 10 kambing, itu chipnya nomor 7, gitu ya. Dia enggak bisa ngapa-ngapain, tuh, kan. Bapak, mau gimana? Itu ada, tuh. Saya tanam, itu. Misalkan di kaki, gitu ya. Bapak mau ngeles apa lagi? Ini kelihatan ini, kambingnya tadi malam geraknya lewat mana. Saya bisa detect dia. Nah, sudah. Gini aja, saya mau jual deh. Kalau Bapak suka, ya kan. Nah, Bapak suka, Bapak boleh beli, gitu ya. Bayarin. Berarti kan, ini. Ishtar minni ma ghasabtani. Nah, ini kata beliau. Bapak kan maling nih, gitu kan. Bapak ngambil. Nah, Bapak boleh beli itu. Kalau Bapak suka, gitu ya. Minat sama kambing saya yang itu. Fashtarahu fahadha sahih. Kalau dia mau beli, oh ya udah mas, saya beli, tak bayari. Boleh ya? Iya, bayarlah Pak. Biar berkah. Gitu ya. Hukumnya sah. Kenapa? Karena ilahnya tadi adalah, kan kudroh ala taslim. Syarat sah jual beli itu, jual beli menjadi bermasalah kalau saya tidak bisa menyerahkan. Sekarang kan permasalahannya, barangnya udah ada di tangan si pencuri. Ya kan tinggal akad saja. Akad, Bapak cocok, Bapak suka. Ya sudah, bayari. Barangnya kan udah ada sama Bapak tuh. Ya sudah, sini uangnya. Saya pulang. Kalau Bapak enggak mau, ya balikkan gitu kan. Kalau Bapak suka ya bayari. Nah, cuma di sini ya, perhatikan. Ini kalau posisi kita sebagai orang yang kecurian, itu secara otoritas lebih tinggi. Ya, secara otoritas lebih tinggi. Kalau posisi kita lebih rendah, sehingga nanti si malingnya bilang gitu ya. Ini kata kuncinya, si maling tidak mau balikin kalau saya tidak bayari. Kalau saya tidak jual, itu tidak boleh. Jadi, fa'in mana ahul ghasib iyahu illa bilbaik falbaik ghair sohi. Nah, kalau kondisinya, tolong dibedakan. Kalau kondisinya pas kita datang, gitu ya. Pas kita datang, kita bilang. Ini konteksnya saya tidak punya alat detektor, gitu ya. Tidak punya alat detektor. Saya tidak punya bukti yang kuat, gitu ya. Tidak punya bukti yang kuat, terus itu misalkan kambing satu-satunya dan seterusnya, posisi saya lemah. Dia bilang, terus malingnya ngaku gitu. Ya mas, itu kambing kamu, terus mau apa? Gitu kan? Saya tidak mau balikin. Gitu. Kalau kamu mau ini gitu ya, kalau kamu mau, pilihannya cuma satu. Saya bayari. Ya, kamu harus terima. Dan kamu tidak punya pilihan lain. Jadi si maling maksa si pemilik buat apa? Buat kambingnya dibeli sama dia. Nah, kalau yang seperti ini, itu nanti bermasalah dengan syarat jual beli yang sebelumnya. Kan jual beli itu harus saling ridho. Kalau si malingnya bilang, ya, ana la aruddu alaika wa urid an tabi'ahu alayya. Pokoknya saya tidak mau balikin. Pilihan kamu cuma satu, ya. Kamu harus jual ini ke saya. Itu pemaksaan namanya. Kita dipaksa untuk menjual. Nah, ini kan kita terpaksa jadinya, ya. Makanya tadi dikatakan, ini biasanya posisi kita dalam keadaan lemah. Kita tidak punya power, kita tidak punya kekuatan untuk melawan dia. Tidak punya bukti yang cukup untuk kemudian melawan. Sudahlah, gitu kan. Akhirnya kita tidak punya pilihan lain. Daripada dua-duanya hilang, gitu ya. Dua-duanya hilang itu maksudnya kambing yang tidak dapat, uang yang tidak dapat. Sudahlah, gitu ya. Yang penting saya dapat uangnya. Walaupun mungkin ini katakan jauh di bawah harga pasar atau mungkin bisa saja harganya lebih mahal. Nah, terus nih ada maling nih misalkan. Dia nanya, gitu ya. Gimana kalau si maling bayar dengan harga lebih mahal? Jadi kambing tadi harganya 3 juta tuh. Nggak tahu kenapa, mungkin dia merasa bahwa ini kambing keberuntungan gitu ya. Syirik dia kan. Dia meyakini ini coraknya luar biasa gitu. Nanti kalau dia punya ini kambing, atau dia dapat wangsit mimpi gitu kan, nggak tahu dari mana. Mengatakan ini kambing ini sakti gitu. Saya berani bayar. Kalau kambing normal itu tadi 3 juta, dia bayar 2 kali lipat, 3 kali lipat, 10 kali lipat. Misalkan bisa berapa? 6 juta, 9 juta. Nah, terus bisa nggak hukumnya menjadi sah? Kalau si maling bilang saya bayari. Nah, kata kuncinya adalah la yasihu madama lam yardo. Jadi urusannya bukan di angka gitu ya, bukan di nominal, tapi di keridoan si pemilik. Kalau pemiliknya tidak ridho, terserah mau dibayar itu sampai ya 3 kali lipat, 10 kali lipat, hukumnya sama. Hukumnya sama, tetap tidak sah. Apa alasannya gitu ya? Gini, alasannya adalah kadang ada orang dia itu pengen ngasih pelajaran. Ya, dia mau ngasih pelajaran tuh sama si maling, sama tetangganya tadi. Kalau saya ambil uang ini, ya, 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan bagi orang sebelah itu, uang itu bukan hal yang masalah. Gitu ya. Kita butuh berapa M, dia akan kasih. Itu kayak gak ada harganya tuh bagi dia. Apalagi cuman 10 juta, di bawah 100 juta itu gak ada artinya. Maka si pemilik kambing, walaupun itu cuma harta satu-satunya mungkin, gitu ya. Aset yang paling berharga mungkin bagi dia, dia siapkan untuk kurban. Niatnya adalah dia ingin menghalangi an yahulu bainal ghasib wa baina jasha'ihi. Niatnya adalah saya enggak akan kasih kamu karena kamu sangat menginginkan kambing saya enggak akan kasih. Untuk apa? Supaya ketamakan kamu, kerakusan kamu itu tidak bisa tercapai. Ya. Orang kan biasanya kalau punya power ya, punya harta atau apa segala macamnya, dia ngerasa bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan uang. Ya bisa, pokoknya apapun yang dia inginkan bisa dibayar, bisa dibeli. Nah, si orang ini ingin menunjukkan bahwa kamu gak bisa bayar gitu. Mau kamu bayar 1M, 2M, saya gak ribo. Saya gak akan jual. Bukan saya gak butuh uang gitu ya. Tapi saya gak mau kemudian orang tamak seperti kamu dan seterusnya itu berbuat sesuka hatinya. Maka hukumnya tetap tidak sah. Nah, ini poinnya. Pengecualian kedua, kalau kita punya barang yang dicuri, itu bisa kita jual kepada orang yang qadir ala akhdhihi. Jadi kalau yang seperti tadi gitu ya, kasusnya masih kambing tadi, kambing saya kecurian, bisa saya jual, datangi ke pencurinya, "Pak, Bapak kalau memang suka Bapak bayari aja," gitu ya. Atau saya datang ke tetangga sebelah kiri. Dan dia dalam posisi qadir ala akhdhihi. Dia bisa untuk mengambil. Dia punya power, dia punya kemampuan untuk mengambil barang itu dari si pencuri. Contoh, ternyata orang sebelah saya tadi, ya, itu misalkan masih ada hubungan keluarga. Jadi yang sebelah kanan itu anak, yang sebelah kiri bapak. Ya. Jadi kita datangi bapaknya, "Pak, tadi malam kambing saya dicuri. Yang nyuri anaknya bapak." "Ya, saya daripada urusan sama yang sana, saya urusannya sama bapak aja, karena saya lebih dekat gitu ya. Bapak kan tiap hari ke masjid, Pak ya," gitu kan. Nah, anak bapak juga memang agak-agak ini. Jadi saya mau jual aja ke bapak, bapak bayari nanti urusan kambing bapak ambil sendiri ke anak bapak, ya. Artinya biasanya seorang bapak, seorang ayah itu kan punya power. Dia punya kekuatan, dia bisa ngambil dari anaknya. Kenapa jual beli yang seperti itu bisa menjadi sah? Alasannya karena memungkinkan. Ya, kemampuan untuk menyerah terimakan itu ada. Oke, gimana kalau misalkan sudah akad? Ternyata si pembeli tetap nggak bisa ngambil. Tetap nggak bisa ngambil dari si maling, dari si pencuri. Maka dia punya hak untuk batalkan. Jadi dia sudah berusaha, dia sudah kemudian berupaya totalitas, tidak bisa juga barangnya diambil. Akhirnya dia datang, "Mas, saya udah berusaha, qadarullah kambingnya udah disembelih misalkan, atau kambingnya udah dijual sama yang lain, saya tidak bisa lagi gitu kan. Terus gimana nih?" Ya sudah, dia berhak untuk minta batal, minta cancel. Nah, itu poinnya. Berikutnya, syarat yang keenam, nih syarat yang keenam dalam akad jual beli. An yakuna ma'luman bi ru'yah aw sifah. Jadi objek akad itu harus jelas. Ini syarat sah jual beli yang keenam. Yaitu objeknya harus jelas, bisa dilihat atau bisa diketahui sifatnya. Nah, ini juga pengetahuannya harus ada pada dua pihak. Penjual dan pembeli sekaligus. Sehingga fala yakfi ilmu ahadihima. Tidak cukup kalau sekedar tahu dari pihak penjual saja. Atau yang tahu adalah si pembeli saja. Itu tidak memenuhi syarat. Jadi kan bisa saja yang tidak tahu itu keduanya secara bersamaan sama-sama tidak tahu ini apa yang dijual, apa yang dibeli. Atau si penjual tahu ini barang apa tapi pembeli tidak tahu. Kayak ini ya mystery box. Kan? Itu kan penjual tahu tuh apa yang diisi tuh, ya apa namanya diisi di kotak gitu kan, harga berapa, ada yang 100.000, ada yang sekian juta, itu tidak terpenuhi kan syarat jual beli, kenapa? Kita nggak tahu gitu, kita bayar berapa misalkan, nah, kita nggak tahu tuh sifat barangnya apa, isinya apa gitu kan, nggak tahu kita, penjual tahu. Tapi pembeli kita tidak tahu isinya apa. Ya, ini poin yang harus diperhatikan juga. Sehingga kata beliau, kalau seperti itu tidak terpenuhi maka tidak sah jual belinya. Falabudda an yakuna ma'luman indal muta'akidain. Jadi syarat harus tahu ini mesti dari dua belah pihak. Wa dalilu dzalik, apa dalilnya? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi melarang jual beli goror. Karena kalau yang seperti itu kan ada resiko, bisa untung, bisa buntung. Nah, akad-akad yang bentuknya seperti ini, ya, ada jual beli peluang seperti itu, ini nanti rentan sekali menjadi akad yang bermasalah. Ya, majhul transaksinya, nggak diketahui itu, kepastian barang apa itu isinya, dan nilai barangnya berapa, kita nggak tahu sama sekali. Fa'inkila limada nuhya anil goror. Nah, mungkin ada yang komplain ya kan. Asik tuh kalau kita transaksi ya namanya untung-untungan sekedar apa namanya hiburan, tren dan seterusnya gitu kan. Kok malah dilarang, kok enggak boleh. Ya Islam itu seperti yang kita singgung tadi, ya, segala bentuk tindakan yang berpotensi, yang berpeluang merugikan, menimbulkan permusuhan dan seterusnya itu akan dicegah, dilarang, tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya biasanya orang kalau apa namanya dirugikan itu kecewa, sakit hati. Terus mungkin ada yang komplain gitu kan. Saya enggak sakit hati, saya enggak kecewa gitu kan. Saya malah senang. Jadi hukum, hukum itu dibangun di atas mayoritas. Jadi yang kebanyakan itu seperti apa? Pada umumnya, nah itu yang dijadikan acuan dan dijadikan patokan. Biasanya seperti itu. Jadi kalaupun ada keadaan-keadaan tertentu yang itu mungkin sangat jarang itu tidak dijadikan acuan pertimbangan. Nah, baik, mungkin itu yang kita bisa bahas gitu ya pada kesempatan ini. Insya Allah kita lanjut materinya pekan depan. Itu masih tentang syarat yang keenam, tentang syarat jual beli, ya. Cara mengetahuinya seperti apa, teknisnya, insya Allah kita bahas besok karena ini masih panjang materinya. Tapi poinnya seperti tadi yang kita sampaikan, semoga bermanfaat gitu ya. Mungkin cukup. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Apabila kita mengambil rumput di lahan pemerintah, apakah itu bisa dikategorikan lahan yang tidak ada pemiliknya? Jazakallahu khairan. Baik. Kalau kita bicara tentang pemilik gitu ya, untuk sekarang itu kan yang jelas semua biasanya sudah ada pemilik gitu. Kalau kita mengambil pendapat yang tadi, gitu kan. Tinggal nanti pemiliknya siapa gitu kan. Pemilik pribadi atau pemilik sifatnya adalah negara gitu ya. Tapi yang seperti tadi, kalau memang mengacu kepada hadis-hadis yang umum gitu kan, dan juga kalau kita ikuti aturan di negara kita, ya biasanya lahan-lahan yang milik negara yang belum diurus dan seterusnya, yang tidak dipagar dan seterusnya, itu biasanya kita masih diperbolehkan untuk mengelola bahkan gitu ya, untuk mengambil seperti rumput, kayu dan yang lainnya gitu. Itu insya Allah masih menjadi hal-hal yang ditolerir gitu ya, dan tidak dipermasalahkan gitu ya. Dan itu insya Allah tidak mengapa, kecuali nanti memang area-area yang sudah di apa sih namanya, dikasih aturan gitu ya, seperti hutan lindung, kemudian area-area yang memang itu untuk penghijauan dan seterusnya, itu kemudian menjadi aturan yang kita tidak bolehkan gitu. Tapi kalau yang masih dibebaskan dan seterusnya, itu insya Allah tidak mengapa gitu ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan tanah yang tak bersertifikat, namun ada orang yang merasa memiliki untuk menjualnya? Baik. Misal kita mau beli tanah. Udah selesai pertanyaannya. Nah, ini nanti kan kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan administrasi sebenarnya. Ada memang tanah, kalau memang dia benar-benar pemilik gitu ya. Ini kalau kita bicara secara hukum fikihnya dulu ya. Kalau kita bicara secara fikih, kalau dia bilang saya pemilik gitu ya, ya sudah, kita percaya, selesai urusannya. Kita nggak perlu kemudian beribet cari tahu lagi gitu. Ini kalau secara fikihnya sesederhana itu. Gitu. Cuman kalau masalah tanah itu kita juga perlu gitu ya. Jangan menyulitkan diri kita sendirilah gitu ya. Jangan menyulitkan diri kita dalam artian perhatikan juga secara administrasi dan seterusnya. Ya, makanya surat-surat ini menjadi hal yang diperhatikan. Dia memang sebagai pelengkap saja. Gitu ya. Dia memang sebagai pelengkap saja. Kalau untuk wilayah-wilayah yang misalkan, gitu ya. Karena ini kalau di Jawa, luar Jawa itu kadang kan biasanya sertifikat itu belum terlalu belum terlalu diperhatikan gitu. Memang masih, apalagi kayak hutan-hutan yang baru buka, kemudian di situ paling dia warisan dari bapaknya dan seterusnya, itu tidak apa-apa kalau kita mau perjualbelikan. Dan memang apalagi di kabupaten kita, di provinsi kita, hal itu termasuk hal yang biasa gitu ya, masih aman, ya silakan, tidak apa-apa gitu. Tapi perhatikan juga kalau memang itu beresiko kepada nanti masa depan tanah dan yang lainnya. Ini sama kayak ini ya, kayak kita jual beli motor gitu ya. Kalau ditanya boleh tidak jual beli motor tanpa ada BPKB gitu ya, tanpa ada SNK, boleh kan? Ya boleh gitu, tidak masalah. Nah, cuman kan nanti resiko gitu ya, resiko untuk wilayah-wilayah yang kena razia dan seterusnya, bisa saja itu motor curian. Kalaupun itu motor tidak curian, gitu, suratnya hilang dan yang lain, tidak apa-apa, boleh. Apalagi orang misalkan beli motor bekas dipakai untuk ke hutan gitu ya, dipakai untuk ke ladang, itu kan biasanya cuman kerangka saja tuh, di harga 500 ribu kah, 1 juta, boleh gitu. Tidak ada surat itu, tidak ada surat sama sekali gitu ya. Itu insya Allah tidak masalah. Jadi perhatikan ya, dia itu sebagai pelengkap saja, atau memang esensinya kita kan tidak jual beli surat gitu, tapi jual beli asetnya tadi gitu. Itu, wallahu'alam. Cukup? Baik. Semoga bermanfaat dan jadi ilmu yang berkah buat kita. Pada kesempatan pagi ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.